pernah lihat kuntilanak di kamar mandi? Tahu. Dia bilang gitu. Betul. Itu ratunya bukan? Bukan. Gitu. Teman. Kayak Oh, teman kamu, bukan? Emang pernah nampaknya? Pernah, iya, muncul anak. Pendek katanya. Siapa tahu? Itu kalau misalnya nampakin gitu, sebenarnya gampang gak sih? Kalau saya jin gitu? Kayak kamu misalnya, pernah nampakin diri gak? Dia tuh karena saking bencinya. Dia ditampakin. Dia Oh tuh gitu. ketakutan banget. Ah. Emang gampang gak sih kalau jin itu nampakin apaan kuntilanak gitu? Gampang gak sih? Apa tinggal nampakin doang? Enggak juga sih, enggak gampang-gampang kan. Oh gitu. Caranya gimana sih? Ngomong gitu. Atau kekuatan diri sendiri? Ya, pakai kekuatan. Ah, tapi nggak bisa jadi semuanya, nggak bisa jadi Tapi enggak terus-terusan. Nggak terus kadang-kadang aja ya. Nah, itu buat tenaganya habis. itu tapi nggak bisa jadi apaan aja, misalnya mau jadi kucing gitu nggak belum tentu bisa. Enggak Oke, lah. jadi Kalau masing-masing dia jadi kayak gitu enggak bisa berubah baru. Oh gitu. Emang aslinya emang kuntilanak? Nggak mungkin lah. Masa emang wujudnya kuntilanak aslinya? Enggak lah, berubah lah. Kan wujud aslinya beda. Oh, itu yang bisa berubah-ubah. Nah, kalau wujud aslinya kan kita nggak bisa ngeliat kan? Enggak. Manusia nggak bisa ngeliat wujud asli kalian kayak gimana. Wujudnya kayak manusia? Enggak. Ada nggak jin yang wujudnya kayak manusia? Ada. Kamu Ada. Jin kayak siapa? Kayak manusia bukan? Enggak. Enggak ya? Apaan tuh? Kayak apaan? Kayak binatang Patung. atau gimana? Kayak binatang. Gitu tuh. Nggak jelas gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu jangan sedih kalau jangan sedih ya. Dan jangan dengki sama yang cakep. Kalau jin itu tapi yang... kisah gini jelas kok. Nggak masalah. Nggak apa. Banyak. Orang muslim kalau udah muslim tuh nggak ada yang hina karena fisiknya. Ya. Jadi habis ini sholat, jilbaban, dan sebagainya ya. Jangan-jangan merasa terhinakan dengan itu. Nah kalau jin itu rata-rata nggak ada yang secakep manusia ya. Nggak, jin nggak ada yang sebagus manusia ya. Jelek-jelek umumnya. Umumnya. Masa sih ada yang cakep kali. Ada. Nggak banyak yang suka lah kalau yang cakep. Oh gitu. Oh jadi emang jin tuh aslinya. Belum cakep itu memang rata-rata loh. Nggak ada oh, yang gitu. Sebagus nggak ada manusia. Yang cakep. Nggak gitu. Nggak ada yang cakep kayak Mia gitu nggak? Mana ada. Kalau ada pada suka ya.